Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pukung Reca rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala dengan penjelasan dari Syaikh Salah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab baru, bab tentang bab membaca fil qawli alallahi bila ilmin. Bahasa yang diantara dosa besar adalah berbicara dengan mencatut nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, padahal tidak punya ilmu kalau Allah mengatakan demikian. Dalil tentang hal ini firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Katakanlah wahai sang Rasul, Rabku hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang fahisyah, yang keji, baik yang dilakukan terang-terangan wa mabatana, dan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Demikian juga al-ithma, demikian juga dosa, wal-bariya bi-ghairil haq, dan mendzalimi orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian yang terakhir Allah katakan dan berbicara tentang Allah atas nama Allah ma la ta'lamun, tanpa ilmu. Kemudian hadis dari Abu Musa mengatakan, siapa yang Allah ajari dan Allah ajari dirinya ilmu, hendaklah diajarkan kepada orang lain. Wa iyyahu ayakula mala ilmalahu bihi, dan hendaklah dia waspada jangan sampai dia berkata-kata sesuatu yang tidak punya ilmu tentangnya. Maka jika demikian yang dilakukan, maka dia termasuk minal mutakallifina, termasuk orang-orang yang membebani dirinya sendiri. Wa yamruku minad-dini, dan orang tersebut keluar dari agama. Wa fi sahih, demikian di perkataan Abu Musa ini dibawakan oleh Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian dalam hadis yang sahih itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Amr radallahu taala anhu marfu'an sabda Nabi, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu intisaan dengan Allah cabut, yang tazi'uhu Allah hilangkan dari hati manusia. Akan tapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama, hatta sehingga jika lam yabqa, sudah tidak lagi tersisa alimun, seorang pun yang berilmu, maka manusia akan mengangkat ru'usan juhalan, para pemimpin, yaitu pemimpin dalam agama, yaitu para mufti, juhalan yang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka ditanya, fa'aftal, lantas mereka memberikan fatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Penjelasannya, bab ini datang setelah bab bohong atas nama Allah Ta'ala atau Rasulnya. Wadhalika li'anal qawla 'alallahi, hal itu karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu termasuk dalam kebohongan. Akan tetapi apa bedanya? Apa beda bab ini dengan bab sebelumnya? Alladzi yaqulu 'alallahi bighairi ilmin, orang yang berbicara tentang Allah dengan mencatut nama Allah tanpa ilmu, dia adalah orang yang tidak sengaja bohong. Namun dia adalah orang yang kurang ajar karena bodoh namun nekat bicara. Dia tidak punya ilmu, tidak punya bekal ilmu, nekat bicara, modalnya modal nekat. Wa inna maqala dhalika jahlan, namun dia katakan hal tersebut karena kebodohannya. Sedangkan bab sebelumnya, bab al-kadzib, dusta atas nama Allah, maka yang dimaksudkan adalah seorang itu menisbatkan kepada Allah dan Rasulnya muta'ammida, secara sengaja, bukan karena kebodohan. Syai'an, sesuatu yang tidak berasal dari Allah dan Rasulnya, dan ini adalah min akhbasi anwa'il kadhib, ada termasuk jenis kebodohan yang paling menjijikkan. Ya, maka apa beda antara bab ini dengan bab sebelumnya? Pelaku di bab ini adalah orang-orang yang jahilun. Orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang tidak punya kompeten bicara masalah agama. Boleh jadi dia adalah orang yang kompeten bicara dalam masalah yang lainnya. Dia boleh jadi dia kompeten dalam bicara di bidang ilmu yang lain, ilmu politik, ekonomi atau yang lainnya, namun dia tidak punya kompeten di bidang ini karena dia bukan orang yang belajar di bidang ini. Kemudian dia memaksakan diri untuk bicara atas nama Allah dan Rasulnya, maka yang terjadi adalah dia melakukan kesalahan. Dan berbicara atas nama Allah itu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu satu hal yang bernilai dosa, baik apa yang dia katakan itu benar ataupun apa yang dia katakan itu salah. Maka tidak disyaratkan ini dosa manakala yang dia katakan itu salah. Namun ketika yang dia katakan itu ngepasi benar sekalipun, itu tetap salah. Karena dia tidak memasuki rumah melalui pintunya. Karena dia melakukan, boleh jadi produk apa yang dia katakan, produk yang dia katakan, produk yang benar, namun dia salah metode. Metodenya dia tidak punya kelayakan, keahlian, kemudian memaksakan diri untuk berbicara. Maka tetap salah, sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man fasara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba fa akhta'a. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba fa akhta'a. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata pendapatnya tanpa modal ilmu yang memadai, fa'asoba, kemudian ngepasi betul seperti itu memang tafsir ayatnya dan itulah maksud ayatnya, fa'akhto'a, dia tetap salah karena produknya benar namun metodenya salah. Maka tidak disyaratkan untuk termasuk dalam dosa besar dalam bab ini, tidak harus disyaratkan penjelasannya keliru. Karena kita bicara tentang kesalahan metode. Tidak boleh masuk di sini orang-orang yang tidak menempuh jalannya, yaitu belajar agama. Tidak boleh bicara tentang masalah agama orang yang tidak belajar agama. Boleh jadi belajar secara formal ataukah belajar informal, namun harus orang yang belajar, itulah orang yang berhak dan punya kelayakan untuk bicara tentang masalah agama atas nama Allah dan Rasulnya, atas nama Islam, atas nama syariat Rabbul Alamin. Itu harus orang yang memang telah menempuh jalannya. Maka wal qawlu 'alallahi bighairi ilmin, maka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu termasuk fil kadzib 'alallahi, dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan dusta atas nama Allah, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan di Syarah Riyadhus Shalihin, bahasanya dusta atas nama Allah itu nau'ani. Dusta atas nama Allah itu ada dua macam. Macam yang pertama, seorang mengatakan kalau Allahu kada wa huwa yakdzib. Dia mengatakan Allah itu berkata demikian padahal bohong. Tidak ada ayat yang semacam itu. Kemudian yang kedua adalah ayyufasir kalamallahi bighairi ma aradallahu. Dia tafsirkan perkataan Allah berbeda dengan apa yang Allah inginkan. Karena yang jadi maksud pokok perkataan adalah makna dan pesannya. Maka ketika seorang mengatakan yang Allah kehendaki dengan ayat demikian adalah demikian dan demikian, fawa kadzibun, maka dia bohong atas nama Allah. Dia memberikan persaksian tentang Allah dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Namun kalau untuk jenis yang kedua, penafsiran yang keliru tentang firman Allah, maka ini dirinci dengan dua rincian. Idza kana an istihadin wa akhta'a. Jika seorang itu berbicara atau menafsirkan perkataan firman Allah tidak tepat, tidak sebagaimana yang Allah inginkan, dan itu karena istihad. Dan dia keliru fi tafsiril ayat, dalam menafsirkan ayat, fa innallaha ta'ala ya'fu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Wa ma idza ta'ammata yufassir kalam Allah bighairi ma aradallahu. Dan jika yang kedua adalah sengaja menafsirkan firman Allah berbeda dengan apa yang Allah inginkan karena mengikuti hawa nafsu. Oh, irda'an lil masalih, atau karena untuk membuat senang sejumlah pihak-pihak yang dia punya kepentingan dengannya. Atau sebagainya, fa innahu kadzibun Allahi azza wajal, maka ini adalah dusta atas nama Allah yang berdosa. Kalau tadi dimaafkan, kalau ini berdosa. Kemudian perlu diketahui, dakhulu fi dzalika, termasuk dusta atas nama Allah adalah idza'un nubuwah. Ya, nabi palsu, ngaku-ngaku jadi nabi. Wa annallaha yu'aha ilaih. Demikian juga orang yang ngaku-ngaku, meskipun tidak mengaku dirinya nabi, namun dia mengaku-ngaku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini dusta atas nama Allah. Ya, kembali ke penjelasan saya Saleh Fauzan. Maka berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk dusta atas nama Allah. Ini. Meskipun dia tidak sengaja karena dia bodoh. Ini. Karena tidaklah disyaratkan untuk disebut kadzib, harus sengaja. Ini. Maka satu hal yang keliru, satu hal yang tidak tepat, itu disebut kadzib, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Li'anna qa'ilahu, karena orang yang mengatakannya tidak memiliki mu'ahalat, kelayaan. Ini kelayaan untuk berfatwa berupa ilmu syar'i dan pengetahuan tentang hukum-hukum agama. Lantas dia katakan ini halal, ini haram tanpa ilmu. Namun dia hanya fi dzalika, dalam berfatwa dia hanya mengandalkan pendapatnya semata. Wal asl, dan hukum asalnya, tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan ilmu. Tidak sepatutnya dihalalkan dan diharamkan tanpa ilmu. Li'anna qa'il bidzalika, karena orang yang berbicara tentang hal itu, dia berbicara tentang Allah dan Rasulnya. Wa hadza yanbani 'alaihi, dan terbangun atasnya ahkamun syar'iyyah, hukum-hukum syariat, pahala dan dosa. Maka jika seorang itu tidak punya ilmu tentang hukum agama, maka jangan bicara, jangan berfatwa. Namun kewajibannya, falyaskut, hendaklah dia diam. Dan Allah Jalla wa'ala telah menjadikan berbicara dosa, bicara atas nama Allah tanpa ilmu itu, Allah jadikan sebagai dosa yang lebih tinggi daripada dosa kemusyrikan. Dalilnya, oleh karena itu, maka penulis rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah di surat Al-A'raf. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Faja'alahu fawqa syirki. Maka di ayat ini Al-A'raf 33 ini bicara tentang Allah tanpa ilmu diletakkan di atasnya syirik. Hal ini menunjukkan ala khuturatihi, bahayanya. Dan asalnya ini adalah perkataan Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kata Ibnul Qayyim, ayat ini isinya adalah urutan dari yang paling rendah kepada yang lebih tinggi, kepada yang lebih tinggi. Maka yang pertama adalah dosa, perbuatan keji dosa. Atasnya adalah al-baghyu, zalim sama manusia. Atasnya syirik. atasnya lagi adalah adalah wa antakulu alallahi ma la ta'alamun. Telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa bicara tentang tentang Allah tanpa ilmu itu lebih tinggi daripada kemusyrikan, lebih jelek daripada kemusyrikan? Maka ada dua penjelasan untuk itu. Yang pertama, syirik yang dimaksudkan di sini adalah syirik untuk konsumsi pribadi dan tidak didakwahkan. Sehingga dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu dibicarakan, disampaikan kepada publik khayalak ramai, maka dosanya lebih besar daripada maka bahayanya lebih besar dan dosanya lebih besar daripada kesyirikan yang itu untuk konsumsi pribadi. Maka dosa dalam pengertian bahayanya, dosa dalam pengertian bahaya lebih besar. Karena bahaya dari syirik manakala itu untuk konsumsi pribadi, bahaya untuk dirinya. Ada dosa dalam pengertian bahaya ketika berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dia sampaikan di mana-mana, di berbagai macam forum, dia tulis di status WA atau Facebook atau medsos yang lainnya, dan itu tanpa ilmu, maka kerusakannya tersebar. Sedangkan ini kerusakannya terlokalisir hanya pada dirinya semata. Kemudian yang kedua, dinilai bahasanya dia lebih tinggi, lebih berbahaya, karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu adalah akar kemusyrikan. Orang itu berbicara dulu, berbicara tentang Allah tanpa ilmu terlebih dahulu baru musyrik setelahnya. Maka yang jadi sumber itu lebih jelek dan lebih berbahaya. Orang itu melakukan kemusyrikan setelah dia berbicara atas nama Allah, bahasanya ini tandingan untuk Allah. Ini bisa ngasih syafaat di sisi Allah untuk kita. Dan itu semua berkaitan dengan Allah. Ini tandingan bagi Allah. Ini sekutu bagi Allah. Dia pemilik sebagian jagat raya sebagaimana Allah pemilik bagian jagat raya yang lainnya. Maka dia inilah yang jadi penguasanya Gunung Merapi. Inilah yang jadi penguasanya Laut Selatan. Ini hal yang gaib. Dan ini berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, setelah itu baru ada kemusyrikan. Maka dia akarnya. Maka dikatakan dia lebih jelek karena dia akarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra 36, kali ini lebih luas. Baik bicara itu di bab agama ataupun non agama. Maka yang dilarang bukan hanya bicara masalah agama tanpa ilmu, bicara masalah yang lainnya. Dasarkan Al-Isra 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti, jangan kau katakan sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Maka jika Anda tidak punya ilmu tentang satu hal, apalagi masalah agama, maka jangan bicara. La daira tidaklah madarat. Dair maknanya durun. La daira ila dara. Tidaklah bahaya bagi Anda jika Anda katakan saya tidak tahu. Karena orang yang mengatakan saya tidak tahu, sungguh dia telah selamat. Dan orang yang berani mengatakan saya tidak tahu, maka ini adalah fadilah. Satu hal yang istimewa. Karena jika Anda khutta, jika Anda berbicara, ada masuk fil kalam dalam pembicaraan dengan perkataan tanpa ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka Anda melakukan dosa dan perbuatan yang keji. Dan adalah para sahabat dan para imam, jika mereka ditanya tentang satu perkara dan jawabannya belumlah hadir di benak mereka, jawaban yang benar, yang tepat belum hadir di benak mereka, maka mereka tawakuf. Mereka no comment, mereka tidak komentar. dan itu tidaklah mengurangi kemuliaan mereka syai'an sedikit pun, bahkan itu menambahkan keunggulan mereka dan martabat mereka bitaharihim lisidqi, karena dia memang adalah orang yang mencari kejujuran. Contohnya Imam Malik, beliau ditanya tentang 40 masalah. Dan orang yang bertanya kepada beliau datang dari tempat yang jauh. Dari 40 itu yang dijawab oleh Imam Malik cuma 4 saja. 36 pertanyaan dijawab dengan saya tidak tahu. Nah, dan beliau menjawab 36 pertanyaannya dengan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Lantas si penanya mengatakan, aku datang kepadamu dari negeri yang jauh. Nih, aku telah bikin capek untaku karena perjalanan yang jauh. Setelah itu anda cuma mengatakan saya tidak tahu. Maka Imam Malik mengatakan, betul. Naikilah kembali untamu, pergilah ke kampung halamanmu dan sampaikan kepada penduduk kampungmu telah kutanyakan kepada Malik dan Malik mengatakan saya tidak tahu. Ini sekian kutipan cerita. Maka perkataan Imam Malik ini ternyata malah meninggikan derajat beliau dan meninggikan kedudukan beliau. Wa'ala, dan meninggikan kedudukan beliau di tengah-tengah manusia. Buktinya manusia, jadilah manusia menyebut-nyebut untuk Imam Malik perkataan beliau ini. Dan itu disebut-sebut oleh banyak orang mimbabil ijlal dalam rangka memuliakan Imam Malik dan menunjukkan mulianya Imam Malik. Falahasal, maka kesimpulannya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, dan adalah seorang muslim waspada darinya. Sedangkan ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala di awal bab ini adalah firman Allah di surat Al-A'raf, Qul innama harma rabbiyal fahisya madhar minha wa ma batan. Fawahi jama' dari fahisyah, dan dia adalah maksiat yang mutanahiyah, berada dalam puncak fil kubahi, jeleknya. Maka ini terlarang baik yang madhar minha wa ma batan, itu madhar linnasi, apa yang nampak dan dinampakkan bagi manusia. Ini apa yang dinampakkan untuk banyak orang, minal fawahis, berupa perbuatan kecil, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi. Ini minha dari fawahis, tersembunyi kenapa? Karena itu adalah perbuatan dia dengan hanya diketahui oleh Allah. Maka semuanya baik yang dilakukan oleh terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semuanya sama. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk menjauhi perbuatan yang kecil dalam semua keadaannya. Baik ketika dia di tengah keramaian, di tengah banyak orang, ya, demikian juga ketika dia sepi sendiri. Maka sesungguhnya Allah la yakhfa. Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang samar bagi Allah, baik di langit ataupun di bumi. Li'ana ba'dun nas, karena sebagian orang yatawara idakana yarahu ahadun, dia pura-pura wara, pura-pura hati-hati dari hal yang haram ketika ada seseorang dari manusia yang melihatnya. Fayatajanabu, maka dia jauhi hal yang tidak layak. Namun fa'idha makhala binafsihi, namun ketika dia sepi sendiri, cuma bersama dirinya sendiri, tajarra'a alal ma'asi, maka dia berani untuk melakukan maksiat. Ya, oleh karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan asyadul asya' thalatha, perkara yang paling berat bagi manusia itu ada tiga. Ya, beliau katakan al-judu inda qillah, tetap dermawan padahal punya duit yang pas-pasan. Yang kedua adalah al-wara'u fil khulwah, wara' dari hal yang haram fil khulwah, ketika sepi sendirian. Kemudian yang ketiga wa kalimatul haqqi ingda man yurja wa yukhaf, dan bicara apa adanya, belak-belakan menyampaikan kebenaran secara objektif. Ingda man yurja wa yukhaf, di hadapan orang yang diharapkan kebaikannya atau di hadapan orang yang ditakuti kejelekannya. Ya, di hadapan orang yang diharapkan kebaikannya, donatur misalnya, Ya, maka bicara apa adanya, kalau apa yang bapak lakukan itu keliru, salah, itu dosanya besar, besar sekali. Itu tidak sembarangan orang bisa mengatakannya di depan orang yang diharapkan. Ya. Karena ini donatur masjidnya, atau donatur pesantrennya, atau kemudian donatur lembaganya. Nanti beliau khawatir tersinggung, kalau tersinggung marah, donasinya putus sudah. Nah. Ya, maka maka asyadul asya, kalimatul haq indaman yurja, bicara apa adanya di depan orang yang diharapkan kebaikannya, au yukhaf, atau orang yang ditakuti. Ya, dia preman, yang kasar, yang suka main pukul, kemudian tanya, ini apa hukumnya mas? Padahal dialah pelakunya. Ya. Maka jawaban paling aman adalah cuma senyum-senyum. Jawaban yang aman, senyum-senyum. Kemudian dijawab apa adanya, dia tersinggung. Oh, kamu mengharum-harumkan saya ya? Langsung kemudian bakbuk-bakbuk. Bapak belur. Maka tidak bisa berani bicara apa adanya. Oleh karena itu maka Nabi katakan bahasanya afdhalul jihad ini adalah jihad yang paling utama adalah adalah bicara apa adanya inda sultanil jair, di depan penguasa yang zalim. Ketika ada seorang penguasa yang zalim, yang jika dia tersinggung maka dia akan membunuh orang yang bikin dia tersinggung. Dan ada seorang yang berada di hadapannya, kemudian dimintai, ditanyai sesuatu. Dia ditanya tentang sesuatu atau menasihatinya. Dan itu satu hal yang real, demikianlah keadaannya. Dia bicara apa adanya, akhirnya kemudian dia, orang ini tentu tersinggung. Dan kalau tersinggung, ya, maka dia akan menghabisi orang yang bikin tersinggung. Maka ini kata Nabi, ini afdhalul jihad, kalimatul haq inda sultanil jair. Mengatakan apa adanya, kebenaran, menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Maka dia lebih afdhal daripada jihad perang di jalan Allah dengan orang kafir. Kenapa lebih afdhal? Lebih afdhal dari sisi tingkatan bahayanya. Kalau orang itu perang, terjun di medan perang dengan orang kafir, maka peluang mati itu 50-50. Namun jika orang itu menasihati apa adanya kepada penguasa zalim bertangan besi, maka kemungkinan mati itu 99.99%. Itu dipastikan mati. Dia penguasa zalim, berdarah dingin, bertangan besi, sudah lengkap sudah. Darahnya dingin, tangannya tangan besi. Maka orang ini 99.99% mati. Maka kemungkinan matinya jauh lebih besar daripada kemungkinan mati karena perang di medan jihad. Maka Nabi katakan ini afdhalul jihad, lebih jihad yang lebih utama dibandingkan yang itu. Dari sisi besarnya bahaya. Dan dari sisi probabilitas selamat. Nah, kemudian wahada fil hakikah, maka orang ini pada hakikatnya innama yakhshan nasa, dia hanya takut pada manusia dan tidak takut pada Allah. Di analah di yakhshallah hakikatan, karena orang yang betul-betul hakikatan yang betul-betul takut pada Allah, dia adalah orang yang yakhshahu, takut kepada Allah fil ghaibi wa syahada, ketika dia sepi sendiri dan ketika dia di depan banyak orang. Fisiri wal alan, ketika dia sembunyi ataupun terang-terangan terlihat banyak orang. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, maka sesungguhnya orang-orang yang merasa takut kepada Rabbnya bil ghaib, maka dari konteks yang sedang kita bahas, berarti bil ghaib di sini artinya ketika dia sendiri. Ya, atau bil ghaib di sini artinya dalam keadaan dia tidak melihat Rabb-nya. Dia tidak lihat seperti apa Tuhannya. Maka untuknya maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Wa asyirkalakum, sembunyikanlah ucapan kalian atau wajaharu bih. Atau kalian katakan dengan terang-terangan. Innahu alimum bidati sudur, sehingga dia Allah mengetahui apa yang jadi isi hati. Amal ismu, adapun dosa, kemudian selanjutnya dosa, maka yang dimaksudkan adalah semua maksiat. Li'annaha, karena maksiat itu tu'athimu sahibahu, menyebabkan pelakunya memiliki dosa. Sedangkan al-baryu adalah ata'ati al-nas, adalah mendzalimi orang lain tentang darahnya, hartanya, ataupun kehormatan dan nama baiknya. Fal-baryu, maka kezaliman itu hukumnya haram. Kemudian Allah katakan bil haq, maka zalim yang haram itu jika tanpa alasan yang benar. Jika karena alasan yang benar, contohnya qisas, maka kita sakiti dia karena dia melakukan kejahatan, membunuh orang, maka ini fawahakun, maka ini menyakiti orang dengan alasan yang benar. Dan ini satu hal yang boleh, karena Allah katakan wajaza'u sayyatin sayyatun mithluha, balasan kejelekan, kejelekan yang semisalnya. Falqatil, maka seorang pelaku kejahatan, pembunuh, yuqtal, dia mendapatkan hukuman mati, qisasan, karena qisas. Sedangkan ya, firman Allah wa antusiku billahi, kalian menyekutukan Allah, maka ini a'dhamul muharramat, perkara yang haram yang paling besar. Sebagaimana tauhid adalah kewajiban yang paling besar. Dan yang namanya syirik, menyekutukan Allah adalah engkau jadikan bersama Allah sekutu dalam ibadah. Semacam berdoa kepada selain Allah, istighosah, minta, istighosah adalah doa agar minta dibebaskannya kesusahannya. Ya, maka istighosah ketika orang itu sakit, kemudian doa supaya sakitnya hilang, itu istighosah namanya. Maka minta dan doa saat kesusahan kepada selain Allah, dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, menyembelih dan bernadar untuk selain Allah, maka ini semua adalah bentuk menyekutukan Allah, karena ibadah adalah hak Allah semata. Wala yambari ayusyarikahu fiha ahadun, yambari tentu artinya ya, bukan tidak pantas namun tidak boleh. Tidak boleh ada satupun yang menjadi sekutu Allah di dalamnya. Wa malam tunazil bihi sultana, ya kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkan hujah. Kalau itu sekutu Allah, sultan maknanya hujah dan burhan dan bukti. Maka Allah tidak pernah menunjukkan hujah yang menunjukkan lil musyrik, yang menunjukkan benarnya orang musyrik abadan sama sekali. Lail hanya dengan orang yang bertauhid, maka dia punya sultan, yaitu punya hujah, waburhan, bukti dan hujah tentang keesaan Allah. Adapun orang musyrik, maka dia tidaklah dia memiliki kecuali dalih, kemudian khurafat, cerita-cerita bohong. Alati ya ta'ala kubiha, yang dia pegangi. Fihin, pada saat kita lihat bahwasanya tauhid memiliki bukti yang nyata dan jelas berupa wahyu yang diturunkan, dan ada bukti dalam fil qaun wal musyahad. Ya, dan ada buktinya fil qaun wal musyahad, satu hal yang bisa kita saksikan dan apa yang ada di jagat raya. Walillahil hamdu wal minnah. Demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'udzu'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan kisah Imam Malik, maka kalau yang terdapat di Syiar A'lamin Nubala, yang tercantum di Syiar A'lamin Nubala adalah sebagai berikut. Atau qala al-Haitham ibn Jamil, sami'tu Malikan, ya kata al-Haitham bin Jamil, aku mendengar Imam Malik su'ila an thamanin wa arba'ina mas'alatan. ditanya tentang 48 pertanyaan. Fa ajaba fi isnataini wa salasina minha bi la adri. Maka 32 pertanyaan dijawab dengan saya tidak tahu. 32 pertanyaannya 48. Berarti yang terjawab cuma berapa? 8 ditambah 8, 16 pertanyaan. Kemudian dari Khalid ibn Khaddas, dia mengatakan qadimtu ala malikin bi arba'ina mas'alatan. Aku mendatangi Imam Malik dengan membawa 40 pertanyaan. Fama ajabani minha ila fi khamsi masaila. Maka dari 40 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik hanya 5 pertanyaan saja. Maka 35 pertanyaan dijawab dengan tidak tahu. Itu tadi ada versi 48, kemudian ada versi 40, namun yang dijawab tidak yang dijawab hanya 5 saja. Ada versi yang lain. Versi yang lain, kisah yang lain, atau An Abdurrahman ibn Mahdi anahu qal sa'ala rajulun Malik ibn Anasin al-mas'alatin. Ada seorang yang bertanya pada Imam Malik bin Anas tentang satu pertanyaan. Wa dzakara annahum arsaluhu yas'aluhu. Dan beliau dan orang ini menyebutkan bahasanya orang-orang mengutusnya. Yas'aluhu, untuk bertanya kepada Imam Malik anha tentang satu pertanyaan tersebut. An masirati sittati asyurin. Diutus dari daerah yang jaraknya ke Madinah 6 bulan perjalanan naik unta untuk bertanya satu pertanyaan. Faqal, jawaban Imam Malik, padahal ini perjalanannya perlu 6 bulan. Balik lagi nanti mau 6 bulan lagi, setahun untuk satu pertanyaan. Jawaban Imam Malik, fa akhbir alladhi arsalaka annahu la ilma li bihadha. Kabarkan, umumkan, sampaikan kepada orang-orang yang mengirimmu, yang mengutusmu, annahu la ilma li bihadha. Aku tidak punya ilmu tentang pertanyaanmu. Ini mau 6 bulan naik unta cuma dapat jawaban ini la ilma li bihadha. Saya tidak punya ilmu tentang hal itu. Qal, si penanya bertanya, wa man ya'lamuha? Kalau jika demikian, siapa yang tahu jawabannya? Qal, Imam Malik mengatakan, alladhi 'allamahu iya, yang mengajarkannya. Qala Abdurrahman, yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala, qalatil malaikatu la ilma lana illa ma 'allamtana. Dan juga diriatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Malik, ada seorang datang pada Imam Malik bertanya kepadanya an syai'in, tentang satu pertanyaan, ayaman mayujibu, berhari-hari tidak dijawab. Faqal, ya Aba Abdillah, lantas pada akhirnya pamitan setelah berhari-hari tidak dapat pertanyaan. Di hari pamitan, ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, ini uridul khuruj, saya ingin berangkat pulang. Wa qad tala at-taraddudu ilaika, dan saya sudah bolak-balik datang ke majelismu untuk tanya ini. Tanya satu pertanyaan. Qal, maka fa'at rakot tawilan, maka Imam Malik menundukkan kepalanya di waktu dalam waktu yang lama. Sumarof fa'arosal, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Fakal, kemudian beliau mengatakan, masa Allah ya hada, wahai fulan, ini inama atakallamu fima ahtasibu fihi al-khaira. Ini sebenarnya aku hanyalah berbicara dalam perkara yang aku berharap pahala dengan mengatakannya. Walastu uhsinu mas'alataka hadihi. Dan saya tidak menguasai permasalahan yang kau tanyakan itu. Bolak-balik datang ya, enggak ada jawabannya. Pamitan, ini hari ini saya mau pulang. Kesimpulan akhirnya jawabannya apa? Jawabannya, lastu uhsinu mas'alataka hadi, saya tidak tahu jawaban pertanyaanmu ini. Maka kalau yang persis tadi yang kita baca, yang persis tadi belum ketemu ya. Adanya versi 48 sama 40 dijawab 5. Kemudian kembali ke buku, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini mahalu syahid. Kutipan ini potongan hadis atau dalil yang berkenaan dengan hal ini. Artinya janganlah kalian berbicara tentang agama Allah padahal kalian tidak punya ilmu. Biduni dalilin wa ilmin, tanpa dalil dan ilmu. Dan ini larangannya adalah bersifat umum, mengharamkan berbicara dalam masalah agama tanpa yakin. Dan ini adalah satu hal yang diharamkan oleh Allah, dan Allah larang para hamba anta'atihi melakukannya. Imafi, karena di dalamnya terdapat banyak hal-hal yang negatif, banyak keburukan. Maka tidak boleh bagi seorang muslim berbicara tanpa ilmu. Dan perkara yang dia tidak tahu, maka alih kewajibannya adalah diam. Walia takharas, dan tidak menebak-nebaknya. Karena Allah tidaklah membebaninya suatu yang dia tidak mampu. Maka jika Anda ditanya tentang satu permasalahan dan Anda tidak tahu jawabannya, fa'imma, maka opsi yang pertama, Anda tunda jawaban sampai Anda kaji dan Anda tanyakan. Yang kedua, antuhi lahu, Anda pasrahkan kepada orang lain, kepada orang yang lebih berilmu kepada Anda. Dibandingkan Anda, Anda katakan, tanya saja fulan. Fa'angta inda idin, maka pada saat itu, maka Anda selamat. Namun terkadang pada sebagian orang itu ada kepentingan. Fayantahilu ahadum al-jawaba anha. Maka salah satu dari mereka menganut satu jawaban dari satu permasalahan. Diajli dalam rangka ayistadilla, mendalili keinginannya dan kepentingannya. Fayastani, maka dia membuat-buat sesuatu perkataan atau subhat untuk melariskan kebatilannya. Dan supaya dia menang menghadapi lawannya. Maka ini juga berkata-kata, termasuk berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, maka termasuk berkata-kata atas nama tanpa ilmu ketika itu orang debat. Ya, pada saat debat merasa kurang kuat, kemudian dia ngarang. Ya stani syai'an mil aqwal. Tapi kalau Imam Syafi'i itu bilang begini-begini, padahal cuma ngawur saja. Tapi supaya keren, maka dia catut siapa, dia comot siapa, yastani minal aqwal. Dia mengada-ada satu pendapat. Tidak ada yang berpendapat demikian. Nah, namun supaya keren, supaya bisa menang, dia bilang, Imam Ahmad begini-begini. Di kitab ini, padahal sampai ya, boleh jadi ngarang sampai di kitab ini, padahal di kitab itu juga enggak ada. Ya, tujuannya apa? Lian tasir ala khasmihi. Supaya menang debat saja. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan, tindakan orang ini yang dia yantahil ahadum al-jawab, dia sudah menganut satu jawaban tertentu. Dia sudah menganut satu pendapat tertentu. Dia punya ahwa, dia punya kepentingan. Maka dia mengarang-arang ada pendapat begini dan begitu, tujuannya untuk membenarkan dan membenarkan perkataannya. Wahada dan ini, yaitu berbicara tanpa ilmu, adalah keadaan sebagian orang yang lancang berfatwa saat ini fil fadaiyat, di berbagai macam channel televisi, wafi suhub, di koran, tanpa mereka punya ilmu yang cukup, yang yu'ahiluhum, memberikan mereka kelayaan litasaddi lil isdar hadil fatwa. Isdar memunculkan hadil fatwa. Tasaddi, ya, mengurusi atau menekuni pengeluaran fatwa-fatwa. Maka orang semacam ini dalam bahaya yang besar. Ya, karena mereka boleh jadi mereka orang bodoh, dia tidak punya rasid, perbendaharaan ilmu. Dia tidak punya perbendaharaan ilmu. Wa inna ma yatakallamu bi takharrus, sehingga dia hanya berbicara dengan menebak-nebak. Perlu diketahui bahasa Arab kontemporer, pulsa HP, pulsa internet itu rasid. Tulisannya ini rasid. Indaka rasid, ya, masih punya pulsa, indaka rasid. Punya perbedaan ilmu. Wa inna ma yatakallamu, mereka hanya berbicara dengan menebak-nebak. Yang kedua, boleh jadi mereka itu ada orang yang punya kepentingan. Maka dia mengatakan apa yang cocok hawa nafsunya tanpa dalil dan bukti. Waliyadhar al-muslim min dalik, dan adalah seorang muslim waspada hal tersebut. Terutama para penuntut ilmu, betul-betul waspada, jangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-As'ari, Abu Musa itu nama aslinya Abdullah bin Qais. Beliau mengatakan, siapa yang Allah ajari satu ilmu, silakan ajarkan pada orang lain. Maka jika Allah ajarkan kepada seorang itu ilmu tentang Quran dan Sunnah, maka dia tidak boleh pelit dan menyembunyikannya. Kewajibannya adalah mengajarkannya kepada yang lain, menyebarluaskannya pada banyak orang. Karena banyak orang itu memerlukan ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, larangan menyembunyikan ilmu, Allah katakan, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian orang-orang yang diberi ilmu, yaitu utul kitab, itu ala tubayyinunnahu linnasi, hendaklah kau jelaskan pada manusia, janganlah kalian sembunyikan. Namun ternyata mereka melemparkan ke belakang ilmunya, kitabnya, mereka lemparkan ke belakang punggungnya. Mereka tukar ilmu tersebut dengan harga yang sedikit, yaitu dunia. Dan dunia, sebanyak apapun dunia, Allah sebut dengan harga yang sedikit. Fabi'sa ma yashtarun, maka sungguh jelek apa yang mereka tukarkan. Dan maka qad yaktumu ba'dun nas, sebagian orang menyembunyikan ilmu dan tidak menyebarluaskannya. Boleh jadi karena malas, karena mencari kenyamanan, enggak mau bersusah payah, dan ini tercela. Atau dia punya hawa nafsu, maka dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Namun dia yang katakan tidak benar supaya cocok dengan kepentingannya. Maka ini termasuk menyembunyikan ilmu dan dusta atas nama Allah. Wahada, dan orang ini yang menyembunyikan ilmu semacam ini, ya, karena dia sengaja berbicara yang tidak sesuai dengan yang benar, karena itulah yang cocok dengan hawa nafsunya. Beliau katakan ini dosanya lebih besar daripada dosa orang yang murni menyembunyikan ilmu. Maka kewajiban orang yang berilmu adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan ilmunya. Dia sebarkan di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat mendapatkan, bisa mengambil faedah ilmunya. Dan dia pun diberi pahala karena hal tersebut. Dan Allah tidak akan menelantarkan dan menyanyiakan kerja keras orang yang beramal. Adapun orang yang belum Allah ajari ilmu, kewajibannya adalah diam. Bukan rajin komentar. Orang yang merasa dirinya awam, ya, orang yang merasa pemula, maka kewajibannya dia menyimak dan bukan malah komentar dan bikin acara perdebatan dan yang lainnya. Wahada dan ilah yang menjadi sisi pendalilan. Siapa yang tidak punya ilmu, kewajibannya adalah diam, tidak berfatwa dan tidak mengajar manusia. Ini orang yang mengajar harus orang yang berilmu. Ketika dia wawa jahil, ternyata dia tidak bodoh dan tidak berilmu, tidak boleh mengajar. Maka musibah, betul-betul musibah adalah tampil berfatwa dan mengajar al-juhal minan nas, orang-orang yang bodoh. Maka tidak sepatutnya mengacu pada orang-orang semacam ini. Li'ana man roja' ilaihim, siapa yang mengacu pada orang semacam ini, maka dia menjadi sekutunya dalam dosa. Maka menjadi kewajiban orang yang menginginkan selamatnya dirinya sendiri untuk belajar sebelum berbicara. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti dan mengatakan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Dan Allah Jalla wa'ala telah meminta nabinya untuk mengatakan, wa ma'ana minal mutakallifin, dan aku bukanlah orang yang membeban-bebani diri. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara kecuali yang diwahyukan kepadanya, yang diturunkan kepadanya. Wala ya'ti bi syai'in min indih. Nabi tidak mengatakan sesuatu yang murni dari kantongnya, dari dirinya sendiri. Karena ini adalah takallufun, karena ini adalah mempersulit diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersih dari tindakan mempersulit diri. Orang yang mempersulit diri contohnya adalah orang yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dalam masalah agama. Tsumma kemudian gara-gara bicara tanpa ilmu, kata Abu Musa al-Asy'ari, qad yamruku minad din. Seorang itu bisa keluar dari agama. Sebagaimana perkataan Abu Musa al-Asy'ari, dia lancang untuk bohong dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yamruku minad din sama dengan yakhruju minad din. Kemudian ada pun hadis yang lain yang dibawakan oleh penulis rahimahullah di bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan dia ada hadis yang agung. Hadis ini, ya, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hilangnya ilmu. Faqat warada, maka terdapat hadis yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu akan hilang di akhir zaman. Maka bagaimanakah cara hilangnya ilmu? Apakah maknanya ilmu itu dihilangkan? La, tidak demikian, bukan ini maknanya. Karena selama Al-Quran dan Sunnah itu ada, maka ilmu itu abadi ada di Quran dan Sunnah. Namun ilmu itu tercabut dengan matinya para ulama yang membawa ilmu, yang mengambil ilmu dari Quran dan Sunnah dengan cara pengambilan yang benar. Maka hanyalah ilmu itu tercabut dengan matinya mereka. Maka ilmu tidaklah terhapus dari dada, akan tetapi dengan matinya para pembawa ilmu. Dan mereka dan para pembawa ilmu pada akhirnya mereka akan meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu akan merasakan kematian. Dan inilah ketentuan Allah Azza wa Jal di tengah-tengah makhluknya. Maka terus menerus silih berganti, terus menerus para nabi dan ulama mereka meninggal dunia. Akan tapi yang jadi problem itu takmunu, tersembunyi pada tasadur juhal, tampilnya orang-orang bodoh. Yang mereka menduduki jabatan-jabatan ulama dalam fatwa dan mengajar. Lantas mereka berfatwa dengan kebodohan ba'dal faragh, setelah kosong. Apa itu kosong? Ini Allah ditarukau setelah kekosongan, karena yang ditinggalkan oleh rahilul ulama, kepergian para ulama. Rahil di sini kepergian maknanya kematian. Maka wa fi hadza, maka dalam hal ini satu hal yang baik kami katakan. Ini nasihat beliau, ya, dan nampaknya untuk para mahasiswa pelajar agama yang sekolah agama secara formal. Beliau katakan bahasanya seorang penuntut ilmu mahma, meskipun dia telah mendapatkan ad-dirasat fil jami'at, studi di jenjang universitas, maka ini semata tidak cukup dan tidak layak bagi orangnya untuk mencukupkan diri dengan sudah pernah belajar. Hendaklah dia menyambung at-tazawud berbekal ilmu. Sedangkan studi yang telah dia pelajari di bangku pendidikan formal agama adalah miftahun, sekedar kunci. Madkhalun, pintu untuk memasuki bangunan ilmu. Dan karena orang yang memiliki ijazah, pada akhirnya dia lupa apa yang dia pelajari. Ingat ya kalau pas mau ujian. Begitu ujian lupa, selesai ujian lupa semua ilmunya. Fal aslu fi talibil ilmi, oleh karena itu hendaknya seorang penuntut ilmu yang belajar sekolah formal ya ayuasil at-tahsil al-ilmi, hendaklah dia lanjutkan kegiatan mencari ilmu, mudarasah belajar, wal itla' mentelaah, baca buku, duduk dengan para ulama. Hadza min nihyatin, di satu sisi. Di sisi yang lain, para ulama meninggal dunia dan tidak ada satupun yang menggantikan mereka. Yakumu maqamahum, bisa menggantikan mereka. Kama kana al-hal fi awalil Islam, sebagaimana keadaan di awal Islam. Maka fakana al-alim, adalah ulama jika meninggal dunia. Kalau sekarang ulama meninggal dunia, tidak ada satupun yang menggantikannya. Lain halnya dengan keadaan di awal Islam. Di awal Islam, jika ulama meninggal dunia, maka khalafahu tullabun. Maka dia digantikan oleh banyak ilmu, banyak penuntut ilmu, wa talamid, banyak murid, wa dzurriyah, dan anak cucunya yang membawa ilmunya kemudian menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Akan tapi di akhir zaman, yufqatu hadza. Hal ini itu hilang. Fa'idah. Ya, dan ini akan cepat hilang jika manakala banyak dai dan orang yang berilmu lebih suka tablik akbar daripada kajian yang fokus membina dan menghasilkan pengganti. Fa idza lam yabqa, maka jika tidaklah tersisa orang yang berilmu yang masyarakat kembali kepadanya, maka apa yang masyarakat lakukan padahal mereka membutuhkan rujukan. Mereka membutuhkan referensi. Maka mereka akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Yang mereka jadikan para pemimpin bodoh ini di posisi para ulama. Jika mereka ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat pada dirinya dan menyesatkan yang lain. Dan ini satu hal yang bahaya atas umat Islam. Yajibu anatanabbah lahu. Kita wajib memperhatikan hal ini. Dan ini menegaskan dan lebih menegaskan bahasanya sepatutnya kaum muslimin perhatian dengan ilmu dan kajian ilmu. Wal amal, dan berupaya ala ibqaihi, untuk mempertahankan ilmu supaya manusia tidak lupa dengan ilmu dengan matinya para ulama. Oleh karena itu maka kaum muslimin perhatian dengan masalah at-ta'lim, pengajaran, inayatan tamatan, dengan perhatian yang besar sehingga mereka kaum muslimin membuka berbagai macam sekolah dan sekolah formal, wal halaqah, dan halaqah-halaqah yang tidak formal. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan menyebutkan jasa pemerintah Arab Saudi dalam masalah ini. Dan wulatul umur, dan penguasa, yaitu maksudnya penguasa Arab Saudi, perhatian akan urgensi hal ini. Maka dibukalah al-ma'ahid wal-kuliyat. Ma'ahid atau jamak dari ma'ahad, ma'ahad artinya sekolah formal. Dan ma'ahad di Arab Saudi itu sekolah formal, tidak boarding, isinya jenjang SMP SMA. Itu yang disebut ma'ahad di Arab Saudi. Sekolah formal, tidak boarding, tidak berasrama, isinya jenjang SMP SMA. Ini, maka misalnya ada ma'ahad Masjidil Haram Al-Makki. Di situ isinya jenjangnya SMP SMA. Ada Ma'ad al-Haram, Haram Nabawi. Itu isinya sekolah formal, ada ijazah resminya, dan jenjangnya SMP SMA, dan bentuknya tidak boarding. Itu istilah ma'had di Arab Saudi. Wal kuliyat, kuliyat di sini maksudnya sekolah tinggi, jenjang universitas. Ya, kuliah itu bisa artinya fakultas, bisa artinya sekolah tinggi. Satu perguruan tinggi yang cuma punya satu jurusan, sekolah tinggi namanya. satu atau dua jurusan, sekolah tinggi namanya tempat kita. Di bahasa Arab sekarang disebut kuliah. Wa qurirat, dan ditetapkan padanya al-muqarrarat, buku-buku panduan. Dan penguasa pun memberikan al-i'anah, bantuan finansial bagi para tullab, para penuntut ilmu, yaitu uang saku. Dan ini satu keistimewaan yang luar biasa untuk negeri ini, yaitu Arab Saudi. Kullu hadza, ini semua dalam rangka menjaga ilmu supaya tidak hilang. Fihin, pada saat kita lihat di negeri-negeri yang lain, allati yujadu biha turu ilmin, yang dijumpai padanya turu ilmin. Turu ilmin itu artinya lembaga pendidikan. Dijumpai padanya lembaga pendidikan, namun belajar takunu ala nafaqati talib, biaya belajar itu ditanggung oleh pelajar. Fadaula la tadfa' lahu syai'an, bahkan negara tidak bayari sedikit pun. Amma fi hadhihi daula, adapun di negeri ini Arab Saudi, maka ajra'at li talib ma yakfi, diberikan pada at-talib, penuntut ilmu, uang saku yang cukup baginya. Hatta sampai-sampai buku pun dicetak, kemudian majanan, ya cuma-cuma. Dan ini ada di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk negeri Arab Saudi. Maka menjadi kewajiban para anak muda, para penuntut ilmu untuk memanfaatkan hadil fursa, kesempatan ini. Mereka bisa yatafarrahuna, fokus untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Karena dengan matinya para ulama, maka orang masyarakat akan mengambil para pemimpin yang bodoh. Lantas orang-orang yang bodoh ini akan mereka jadikan sebagai referensi. Bahkan mereka akan jadikan sebagai hakim dalam pertengkaran mereka. Dan minta fatwa ketika mereka punya muskilah, punya hal yang membingungkan. فَمَذَا يَفْعَلُونَ وَهُمْ لَيْسَ عِنْدُمْ عِلْمٌ, maka apa yang akan dilakukan oleh para pemimpin yang bodoh ini ketika mereka tidak punya ilmu, dalam keadaan mereka telah tabawa'u, berposisi, telah menempati hadil manasib, kedudukan ini. Dan tidak ada pilihan di depan mereka kecuali mereka menjaga kedudukan ini. Ya, sehingga mereka pun berfatwa tanpa ilmu, bicara atas nama Allah tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan yang lainnya. Maka hadis ini diantara tanda kenabian. Bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan sejumlah hal yang akan terjadi di masa depan. Dan realitanya terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasul menginginkan dengan hal berita ini bukan hanya semata-mata cerita, namun at-tahdir, namun mengingatkan orang supaya tidak menelantarkan ilmu, memotivasi untuk belajar, iqbal untuk perhatian mencari ilmu agama. Dan isi hadis ini adalah mengingatkan para tahdir, mengingatkan pada para penguasa untuk tidak memberikan jabatan keagamaan, mufti resmi negara dan yang lainnya kepada orang-orang yang bodoh. Kewajiban mereka para penguasa untuk memilihkan afdulaman, orang terbaik yang mereka jumpai untuk menempati posisi ini, supaya tidaklah terjadi hal yang bahaya alladzi aslafna bayanahu, yang telah kami jelaskan. Ya, walihada, oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, sehingga Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada orang yang punya, yang layak. Dan jabatan ilmiah, guru, ya, pengajar agama, guru-guru agama, ya, demikian juga jabatan mufti, maka ini adalah a'zamul amanah, ada termasuk amanah yang paling besar. Ya, kemudian, dan hadis ini, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, adalah dalil yang menunjukkan bahasanya ilmu yang sesungguhnya itu yang diambil dari para ulama. Maka Nabi katakan bahasanya ketika para ulama meninggal dunia, padahal kitabnya masih ada dan tercetak, maka Nabi katakan ilmu hilang. Ilmu hilang. Dengan wafatnya para ulama, padahal bukunya ada. Buku beliau masih ada di perpustakaannya. Ini perpustakaan pribadinya. Namun dikatakan ilmu hilang. Ini menunjukkan karena ilmu yang sesungguhnya diambil dari lisan para ulama. Buku-buku yang ada itu tanpa ada yang menjelaskan dan memahamkan itu tidak membuahkan ilmu. Itu tidak membuahkan ilmu. Maka kunci dari ilmu di tangan para ulama. Di tangan mereka kemudian terdapat kunci untuk memahami buku. Nah, ketika kuncinya hilang, kunci untuk memahami buku itu hilang, maka adanya buku tidak manfaat. Kemudian di hadis ini Nabi sebut mufti-mufti yang menyesatkan, mufti yang bodoh, itu Nabi sebut dengan ru'usan juhala. Apa yang dimaksud dengan ru'us di sini? Mufti. Yang dimaksud dengan ru'us di sini mufti. Yang dimaksud dengan ru'us di sini adalah tempat rujukan orang bertanya masalah agama. Boleh jadi beliau mufti resmi diangkat oleh negara, atau dia mufti non formal dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang berilmu, menjadi tempat konsultasi, tempat bertanya. Maka mufti atau tempat bertanya, ya, namun ternyata dia adalah orang yang bodoh, itu disebut oleh hadis dengan sebutan ru'usan juhala, ra'isun ra'is jahil, pemimpin yang sesat, ya, orang yang bodoh. Maka pemimpin di sini bukan pemimpin politik. Pemimpin di sini yang ada di hadis ini adalah pemimpin di bidang agama, yaitu mufti, yaitu tempat konsultasi, tempat rujukan orang ketika ada permasalahan. Maka mufti yang bodoh di sini disebut dengan tiga sebutan. Yang pertama ru'usan juhala, kemudian yang disebut kemudian aftau birai ilmin, al-mufti birai ilmin, kemudian disebut dengan ad-dal wal mudil. Ad-dal wal mudil. Kemudian berkaitan dengan ad-dal wal mudil, sesat dan menyesatkan. Maka sesat dan menyesatkan, Nabi sebutkan gelaran ini untuk mufti tanpa ilmu. Dan tidak semua, namun maka catatan penting dengan dalam masalah ini, tidak semua abdal itu mudil. Tidak semua abdal itu mudil. Ya, sebagian orang yang gemar melabel-labeli orang dengan label-label buruk, ya, sebagiannya merasa itu satu paket. Ya, merasa satu paket. Ketika seorang itu dia labeli dol, kemudian langsung sambungannya mudil. Padahal tidak mesti demikian. Ada orang itu ahli bid'ah, orang itu sesat untuk konsumsi pribadi. Maka semacam ini tidak boleh didolimi dengan dikatakan dia dol wal mudil. Maka ini dolim. Ini dolim. Dia cuma konsumsi pribadi kok tidak ngajak-ngajak orang. Maka kepada orang kafir sekalipun tidak boleh kita zalim. Apalagi muslim mubtadi'. Apalagi muslim mubtadi', dan dia muslim. Tidak boleh didolimi. Dia cuma dol, kemudian ditambahi secara otomatis mudil, satu paket pokoknya. Kalau dol ya mudil. Itu tidak betul. Ada orang-orang yang sesat itu untuk dirinya, ya. Tidak dia dakwahkan. Dan ada orang yang mendakwahkannya. Dan tidak semua orang yang sesat mendakwahkannya. Ada yang mereka terserah orang itu kayak apa. Kalau saya begini, yaitu sesat. Ya, demikian yang kita baca sematan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa qada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.